kasih dan diantarkan. Kita rangkai bersama Pantura Live. We'll see. Aku ya koncoku dadu. Kowe dhisik tak omongi. Heh. Dhisik tak omongi to kowe. Apa nek? Aja seneng karo Romeli. Wae. Wis nasib ta. Wae. Wae. Wae kuwi putih goblok. Wae. Ayo. Aku dadi hansip tak sregep-sregepno gaji ora mundhak iki dipake tu bojo. Gaji apa? 50.000 sebulan. Lah. Kenapa? Ayah kenapa? Aku gak boleh nyenengi Romli kenapa? Kenapa? Kenapa ngomong? Angger ngomong dhewe. Alah mak, aku ora krungu. Sangklir. Sing sangklir apane? Gedhe sisek. Mosok li gedhe sisek li? Nyon ampe deloki. Oh. Remak adab jenenge dibojo. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Saya dengar dari kejauhan. Ya. Apa Haji. Kiranya? Pak Haji, kula niki nembe anu Pak rada ora harmonis. Rumah tangga itu harus yang harmonis. Lah pripun carane, Pak Haji? Jangan sampai ada yang namanya berkelahi. Saya tidak berkelahi, Pak. Bojoku njaluk pegat. Huh. Itu adalah perbuatan setan dirojim. Subhanallah. Masya Allah. Mi, terlalu. Sayang, sini sayang. Aku mau ngomong sama kamu mah. Sini toh. Wes toh. Iklu ibu-ibu iki do penasaran karo nggonmu. Sik, Dik. Jangan sampai berkelahi. Ora kelimu mah. Itu payudara kok bisa meledos. Metu banyune Pak Haji. Masya Allah, coba saya minta banyunya. Kasih bagas. Jalok banyu. Bang Haji juga haus. Dodok. Minta sedikit. Dodok merem. Waduh. Siki mau kotos-kotos sih. Semabuk, saya dulu, tak tolongi tenan nih, sumpah tak tolongi. Iya, iya. Iki tenanan. Iya, iya, iya. Kena sawan. Sik, mas. Ya, ben dibantu Norma, mas. Wah, nah. Modon si dek. Tangi toh. Ayo dek, awake dhewe rukun. Remok aja.